بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kondisi sehat wal afiat insyaallah, dalam kondisi terus bersemangat mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahasa khatamun nabiyyin, bahasa penutup para nabi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah kebanggaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa belajar bahasa Arab ini, bahasa yang tidak terpisahkan daripada dinul Islam, bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahasa As-Salafus Saleh, bahasa generasi para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan bahasa yang dipakai sebagai bahasa ilmu-ilmu syar'i. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali kitab Durusul Lughah yang mana malam ini kita masuk ke Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun, pelajaran 21, yang mana kita sudah mulai sebenarnya di pertemuan yang lalu, sudah kita baca dialognya, dan tidak mengapa insyaAllah malam ini kita akan murojaah sebentar. Kita akan baca kembali dialog yang ada pada Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun. Kemudian setelah itu kita akan fokuskan ke pembahasan yang menjadi pokok bahasan di Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun. Bagi ikhwah dan akhwat sekalian, silakan lihat bukunya. Kita sekarang di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah, Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun, pelajaran 21, tepatnya di halaman 144, safha 144, halaman 144. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian, silakan buka bukunya dan persiapkan alat tulisnya dan catat kiranya apa yang perlu dicatat. Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun di sini di awal indana hiwar, kita disuguhkan dengan sebuah dialog antara at-tullab, antara para siswa dengan al-mudarris, dengan guru. Di sini dialog dimulai dengan ucapan at-tullab kepada al-mudarris, kaifa haluka ya ustadzana. Kita baca terlebih dahulu seluruhnya dari awal sampai akhir, kemudian kita pahami satu persatu makna daripada dialog ini. Kaifa haluka ya ustadzana? Al-mudarris menjawab, bi khairin. Ahmadullah wa ashkuruh. Ana ma ara Haruna. Alam yahdur? At-tullab menjawab, na'am. Innahu lam yahduril yawma. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, asalnya adalah innahu lam yahdur dengan ra yang disukun, dan setelahnya bertemu dengan alif lam. Ra yang disukun setelahnya adalah alif lam. Maka dalam kondisi seperti ini ra-nya kita hidupkan sehingga menjadi innahu lam yahduril yawma. Wa aina asdiqa'uhu thalathatu hum aydan lam yahduru. Ata'rifuna aina dhahabu? Adhunnu annahum dhahabu ilal matari listikbali ra'isihim alladhi ya'ti al-yawma ilal madinatil munawwarah li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akatabtumul wajibati ya abnai? Al-mudaris bertanya kepada para siswa, kepada para at-tullab. Akatabtumul wajibati ya abnai? At-tullab menjawab, na'am, katabna. Kemudian salah satu daripada at-tullab, di sini disebutkan namanya Ali, berkata, ana lam aktub. Lima lam taktub ya bunai? Al-mudaris bertanya kepada Ali, lima lam taktub ya bunayya? Ali menjawab, li'annani lam afham ad-darsa. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, lam afham ad-darsa. Asalnya begitu. Mim disukun di sini. Dan mim yang disukun di sini bertemu dengan alif lam setelahnya. Maka mim di sini kita hidupkan menjadi kasrah. Sehingga kita sambung, li'annani lam afhamid darsa. Man ladhi lam tafhamhu fid darsi? Al-mudaris bertanya kepada Ali, man ladhi lam tafhamhu fid darsi? Ali menjawab, lam afhamil farqa. Lihat sekali lagi ma'asyiral ikhwah, di sini asalnya adalah lam afham al farqa. Kita hidupkan mimnya, lam afhamil farqa bainal jumlati lismiyati wal jumlati fi'liyati. Kemudian di sini ada Abbas, salah satu siswa, salah satu mahasiswa, kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Abbas menambahkan pernyataan Ali di sini, dia mengatakan kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Kemudian ditambah lagi penjelasannya oleh Al-Husain di sini juga, yabdu annahu ahada at-tullab. Sepertinya Al-Husain di sini juga salah satu daripada siswa. Sa'altu akhawatillati. Sa'altu akhawatillai. Di sini ada hamzah allai, isim mausul untuk jama' mu'annath. Sa'altu akhawati allati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyyati an hadha wa lam ya'rifna. Maka al-mudarris menjawab, sa'ashrahu lakum hadha ad-darsa marratan ukhra al-ana. Isma'u al-jumlatu al-ismiyatu hiya al-jumlatu allati awwaluha ismun nahwu as-sayyaratu jamilatun hamidun maridun aminatu mujtahidatun fa kullu jumlatin min hadhihi al-jumali awwalu hasmun wa huwa al-mubtada'u wal juz'u ath-thani huwa al-khabaru al-mubtada'u wal khabaru marfu'an al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani afahimtum. Di sini ma'asyar al-ikhwah, al-mudarris bicara sedikit tentang kaidah an-nahwu. Nanti akan kita jelaskan ketika kita menerjemahkan dialognya. At-tullab menjawab na'am, fahimnahu jayyidan. Kemudian salah satu daripada at-tullab, yakni Abbas berkata, ana lamma afham qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Fama ma'na al-marfu' fama ma'na al-marfu'i? Al-mudarris menjawab, al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun nahwu al-mudarrisu al-kitabu al-babu. Abbas mengatakan al-ana fahimtu. Kemudian al-mudarris melanjutkan kembali penjelasan tentang kaidah nahwu yang ditanyakan at-tullab. Ammal jumlatul fi'liyatu فهي الجملة التي أولها فعل نحو دخل المدرس قال المدير يكتب الطالب ففي كل جملة من هذه الجمل كلمتان الكلمة الأولى فعل والكلمة الثانية اسم وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه الفاعل الفاعل مرفوع. أفهمتم؟ المدرس bertanya kepada at-tullab setelah menjelaskan kaidah, salah satu kaidah nahwu. Afahimtum? Maka at-tullab menjawab, fahim na'am, fahimna walhamdulillah. Kemudian salah satu daripada at-tullab, yani Ali berkata, ya ustadu, qulta qabla yawmaini, innal kalimata thalathatu aqsamin. Ma hiya? Ana nasituha. Al-mudarris bertanya kepada para tulab, man ya'rifu hadha? Hashim mengatakan, ana. Aqsamul kalimati al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Al-mudarris bertanya kepada Amr, hati mithalan likulli wahidin minha ya Amru. Amr menjawab, al-ismu nahwu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun wal fi'lu nahwu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yaghsilu waktub waqra wal harfu nahwu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam wassinu kama fi sa'akulu. Al-mudarris berkata kepada Amr, ahsanta ya Amru, istarihu qalilan, نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. Kemudian di sini Hashim bertanya kepada al-mudarris, araja al-mudiru min makkata ya ustadu? Al-mudarris menjawab, lama sayarji'u ba'da yawmaini insya'allahu. Kemudian ada keterangan di sini dalam kurung ini penjelasan tentang kondisi, bukan perkataan al-mudarris. Ba'da khamsi daqa'iqa. Al-mudarris bertanya kepada para tulab, kepada para siswa, anabda'ud darsal jadida. At-tullab menjawab, mahlan ya ustadu, lamma naktub ma katabta ala saburati. Nah, selesai sudah al-hiwar atau al-muhadatha yang cukup menarik baina al-mudarrisu dengan at-tullab. Sampai-sampai di sini dua halaman, Masya Allah, tiga halaman full. Kita baca al-hiwar baina al-mudarris, diskusi, dialog antara guru wa baina tullab, dan antara para siswa. Dan kalau al-ikhwa wal-akhwat perhatikan dengan baik di sini, maka di sini dialognya cukup menarik, karena di sini ada penjelasan yang ingin disampaikan penulis, penjelasan tentang beberapa kaidah-kaidah nahwu, tapi disuguhkan dengan bentuk al-hiwar, dengan bentuk al-muhadathah, diskusi, tanya-jawab. Dan ini cukup menarik. Dan insyaAllah bermanfaat bagi kita, khususnya tentang beberapa teori-teori yang sebenarnya praktiknya sudah kita jelaskan sejak awal daripada jilid yang kedua ini. Di sini Anda akan temukan nanti ada penjelasan tentang apa makna al-jumlatul ismiyah, kemudian apa juga makna daripada al-jumlatul fi'liyah, dan masing-masing unsur-unsur pokok daripada al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Ini cukup menarik sekali. Kita baca dari awal, ma'asyara ikhwah. Ana minta bantuan Akh Abdul Ghaffar, kalau tidak keberatan. Hari malam ini al-ikhwah di studio sepertinya belum hadir. Kita minta Akh Abdul Ghaffar membantu ana. Kita baca di sini, ana sebagai al-mudarris, wa anta ya Abdul Ghaffar sebagai at-tullab. Nanti kita terjemahkan setelah itu. Tafadhal, dari antum, dari at-tullab, tafadhal. Kaifa haluka ya ustadzana? Nah, antum terjemahkan. Bagaimana kabar Anda wahai ustaz kami? Al-mudarris menjawab, bi khairin. Saya baik-baik saja. Ahmadullah wa ashkuruh. Saya memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ana ma ara Haruna alam yahdur. Saya, kata al-mudarris, saya tidak melihat Harun. Ya, salah satu siswanya sepertinya. Alam yahdur, bukankah dia sudah datang? Naam, innahu lam yahduril yauma. Iya, bahwa beliau tidak hadir pada hari ini. Nah, naam di sini bagaimana, Akh Abdul Ghaffar? Jawaban daripada alam. Alam. Atau alaysa. Naam, alaysa di sini, jika jawabannya ya, kita menggunakan bala. Bala. Di sini bagaimana, Akh Abdul Ghaffar? Naam di sini adalah tidak. Naam berarti tidak. Naam. Naam. Tidak, innahu lam yahduril yauma. Tidak, sesungguhnya beliau tidak hadir pada hari ini. Naam, sahih. Wa aina asdiqa'uhu thalathatu, dan di mana teman-temannya yang tiga, maksudnya ada tiga teman-temannya yang sepertinya satu daerah dengan Harun. Nah, apa jawaban at-tullab? Hum aydan lam yahduru. Mereka pula belum hadir. Ata'arifuna aina dhahabu? Apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Adhunnu annahum dhahabu ilal matari li istiqbali ra'isihim alladhi ya'til yawma ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjid rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup panjang. Tafadhal ya. Saya kira mereka telah pergi ke bandara untuk menjumpai rais atau kepala mereka yang ra'isihim di sini maksudnya kepala negara sepertinya. Kepala negara presiden sepertinya. Nah, presiden mereka sepertinya. Nah. Untuk menjumpai presiden mereka yang hari ini datang ke Madinah Munawwar untuk mengunjungi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mudarris bertanya kepada para siswa, "Akatabtumul wajibati ya abna'i?" Apakah kalian sudah menulis PR, tugas-tugasnya wahai anak-anakku? Naam katabna. Iya, kami sudah menulisnya. Tapi di sini ada salah seorang siswa bernama Ali, tolong dibaca Abdul Ghaffar, apa katanya? Ana lam aktub. Saya belum menulisnya. Nah, yang lain sudah menulis PR, sudah mengerjakan tugas. Satu ini yang belum. Siapa? Ali. Maka al-mudarris bertanya kepada Ali, "Lima lam taktub ya bunayya?" Mengapa kamu belum mengerjakannya atau belum menulisnya wahai anakku? li'annani lam afhamid darsa, karena sesungguhnya aku belum memahami pelajaran. Nah, ternyata Ali belum mengerjakan PR karena dia belum paham. Maka Al-Mudaris bertanya kepada Ali, "Malladhi lam tafhamhu fid darsi?" Apa yang belum kamu pahami dari pelajaran? "Lam afham al-farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati." Bagaimana antum baca al-jumlatil ismiyati? "Lam afham al-farqa bainal al-jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati." Nah, kenapa al-jumlatil ismiyah? Di sini karena hamzanya hamzah apa di sini? Hamzah wasl. Hamzah wasl. Nah. Tarjim ya, akhi. Saya belum memahami perbedaan di antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian ada tambahan penjelasan dari Abbas. Tafadhal, ya Abdul Ghaffar. "Kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha." Banyak dari para murid belum memahami ini. Nah, ternyata apa yang belum dipahami Ali juga belum dipahami oleh banyak siswa. Bahkan ditambahkan oleh Al-Husayn. Tolong baca apa kata Husayn. "Sa'atu akhwatillahi yadrusna fil madrasati thanawiyyati an hadha wa lam ya'rifna." Dan saya telah bertanya kepada saudara-saudaraku yang mereka belajar di saudara di sini mudzakkar wala muannats ya Abdul Ghaffar, akhwat nah, saudara perempuanku ya, saudari perempuanku, jam maksudnya. Nah, saya telah bertanya kepada saudari-saudari perempuanku di mana mereka ya belajar di madrasah sanawiyah atau madrasah tsanawiyah di sana bagaimana? SMA. Nah, madrasah tsanawiyah di Saudi adalah SMA. Tentang hal ini dan mereka pun belum mengetahui. Nah, kalau seandainya Husain mengatakan saudari-saudarinya di SMA, berarti di sini seakan-akan mafhum yang bisa kita pahami dari dialog ini mereka ini murid-murid kelas berapa ini kira-kira? Abdul Ghaffar. Kemungkinan besar dia mereka di mutawassithah. Di bawahnya. Ya. Nah, di bawahnya. Berarti kemungkinan ini adalah sangat besar kemungkinan. Ini dialog antara al-mudaris dengan murid-muridnya yang di bangku sekolah mutawassithah SMP. Nah. Sampai-sampainya di sini disebutkan bahwa saudari-saudari mereka di SMA belum memahami tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, masyaallah, ini menarik sekali. Maka al-mudaris mengatakan di sini, nah, tapi di sini ma'asyarul ikhwah, guru setelah ini akan menjelaskan tentang al-jumlatul ismiyah dan tentang al-jumlatul fi'liyah. Kata al-mudarris, sa'ashrahu lakum hadad darsa marratan ukhra al-ana. Saya akan menjelaskan kepada kalian pelajaran ini sekali lagi, sekarang. Nah, ini isyarat bahwa sebenarnya ini sudah dipelajari. Hanya saja belum dipahami oleh banyak siswa, maka dijelaskan sekali lagi oleh al-mudarris. Isma'u. Mana isma'u ya Abdul Ghaffar? Dengarkanlah. Lalu kemudian setelah itu al-mudarris menjelaskan satu persatu apa jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah. Kata beliau, al-jumlatul ismiyatu hiyal jumlatul lati awwaluha ismun. Awwaluha ismun, kalau kita putus. Jumlah ismiyah adalah kalimat, al-jumlah artinya kalimat. Al-jumlah allati awwaluha ismun, kalimat yang diawali dengan kata benda, dengan isim. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, ini sebenarnya sudah kita jelaskan, saya pribadi sudah menjelaskan permasalahan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sejak di awal jilid kedua. Bahkan sudah kita isyaratkan sejak akhir-akhir jilid yang pertama. Dan ini hanya pengulangan saja. Mudah-mudahan lebih jelas dengan seperti ini. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah. Maka sangat mudah kita melihat kaitan antara jumlah ismiyah dengan isim. Karena ada ismiyah di belakangnya. Maka dari sini kita katakan bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali, awaluha, yang awalnya, yakni kata awalnya, kata depannya adalah ismun, kata benda. Nahwu, contohnya, penulis guru al-mudaris di sini menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama, as-sayyaratu jamilatun. Contoh pertama, as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus. Ini jumlah ismiyah. Hamidun maridun. Hamid sakit. Aminatu mujtahidatun. Aminah, seorang yang bersungguh-sungguh. Lalu kata beliau, fakullu jumlatin min hadhil jumali, maka setiap kalimat dari kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, contoh-contohnya, as-sayyaratu jamilatun, hamidun maridun, aminatu mujtahidatun, semua kalimat ini, awaluha ismun, awalnya isim. Maka as-sayyaratu jamilatun, mana kata awalnya as-sayyaratu, dia isim. Hamidun maridun, mana kata awalnya hamidun, hamidun isim. Begitu pula aminatu mujtahidatun, mana awalnya? Awalnya aminatu dan aminatu isim. Makanya disebut jumlah apa tadi, Akh Abdul Ghaffar? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Lalu setelah itu perhatikan penjelasannya setelah itu. Wahuwal mubtada'u, kata al-mudarris. Dan isim dia, yani isim di awal kalimat tadi disebut al-mubtada'u. Diingat baik-baik al-ikhwa wal-akhwa di rumah, bahwa isim di awal jumlah ismiyah disebut mubtada. Wal-juz'u thani, dan bagian kedua dari kalimat yang disebutkan tadi, bagian keduanya adalah huwal-khobaru. Yani isim yang pertama disebut al-mubtada, kata berikutnya setelah al-mubtada, bagian berikutnya setelah al-mubtada disebut al-khabaru. Kemudian guru menjelaskan al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ani. Al-mubtada dan al-khabar marfu'ani, kedua-duanya marfu'. Setelah itu guru bertanya kepada at-tullab, afahimtum? Apakah sekarang kalian paham? Tolong baca jawaban at-tullab ya Abdul Ghaffar. Naam fahimnahu jayyidan. Iya, kami telah memahaminya dengan baik. Masya Allah, mudah sepertinya. Nah, kemudian ada salah satu murid yang memberikan komentar di sini. Tolong dibaca komentarnya. Ana lamma afham. Naam. Kulta innal mubtada'a wal khobaro marfu'ani. Fama ma'nal marfu'. Nah, apa kata Abbas? Tafadhal ya akhi. Saya belum memahaminya. Engkau mengatakan bahwa mubtada dan khobar keduanya adalah marfu. Maka apa arti dari marfu? Naam. Abbas, beda dengan murid yang lain, ketika guru mengatakan al-mubtada wal khobaru marfu'an, mubtada dan khobar marfu, keduanya marfu, yang lain paham, langsung paham apa itu marfu. Tapi di sini Abbas dengan terus terang, dan ini juga hal yang penting di jelaskan di sini, bahwa kalau tidak paham ikhwan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab, jika memang ada kaidah yang belum dipahami, segera tanyakan. Katakan dengan terus terang, saya belum paham, mohon diulang kembali. Dan ini yang dilakukan oleh Abbas. Dan ini nanti manfaatnya buat yang lain. Dengan diulangnya hal seperti ini manfaat. Bukan hanya untuk Abbas, tapi juga untuk yang lainnya, insyaAllah. Ana lamma afham, kata Abbas, saya belum paham. Ini apa maksud al-mubtada wal khabar marfu'an? Maka al-mudarris dengan sabar menjawab, al-marfu'u huwal ismul ladhi fi akhirihi dhammatun. Yang disebut dengan al-marfu' adalah isim yang akhirnya, huruf akhirnya adalah dhammah. Huruf terakhirnya di dhammah. Nahwu, contohnya, al-mudarrisu. Antum lihat ma'asyiral ikhwa, al-mudarrisu, huruf terakhirnya yakni sin dhammah. Maka ini isim ini disebut isim yang kondisinya marfu. Begitu juga al-kitabu. Huruf terakhirnya apa di sini ya Abdul Ghaffar? Al-kitabu dhammah. Huruf terakhirnya ba, dan ba juga di dhammah. Maka disebut marfu. Begitu pula al-babu. Huruf terakhirnya juga ba, dan harokat huruf terakhirnya adalah dhamma. Dan ini kondisi isim yang disebut marfu. Apa kata Abbas? Al-ana fahimtu. Nah. Sekarang saya telah memahami. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ikhwah di rumah juga insya Allah paham. Setelah itu al-mudarris dengan sabarnya sekarang menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Al-Mudaris berkata, ammal jumlatul fi'liyatu, adapun jumlah fi'liyah, fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Dia adalah kalimat yang depannya atau awalnya adalah fi'il. Kalau tadi jumlah ismiyah depannya adalah isim, kalau jumlah fi'liyah depannya adalah fi'il, kata kerja. Nahwu, contohnya, dakhalal mudarrisu. Lihat kalimat ini, dakhalal mudarrisu. Dakhala, kata awalnya adalah dakhala, dan dakhala itu fi'il. Maka ini disebut jumlah fi'liyah. Begitu pula contoh yang kedua, qalal mudiru. Qalal mudiru, ini juga jumlah fi'liyah, karena awalnya adalah fi'il. Dan mana awalnya? Awalnya adalah kata qala, dan qala adalah fi'il. Maka ini disebut jumlah fi'liyah. Begitu juga contoh yang ketiga, yaktubut talibu. Yaktubut talibu, ini juga jumlah fi'liyah karena awalnya adalah fi'il, yakni kata yaktubu. Lalu setelah itu, guru kembali melanjutkan. Al-Mudaris berkata, fafi kulli jumlatin min hadihil jumali kalimatan. Maka pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat tadi, kalimatan ada dua kata. Kalimatan ada dua kata. Dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, dakhala al-mudarrisu, qala al-mudiru, yaktubu at-talibu, ada dua kata di situ, kalimatan. Ada dua kata. Al-kalimatul ula fi'lun. Kata yang pertama, fi'lun, kata kerja. Contohnya, dakhala al-mudarrisu. Mana kata yang pertama? Dakhala. Al-kalimatul ula fi'lun. Kata yang pertama, yakni dakhala, adalah fi'l, kata kerja. Wal-kalimatul thaniyatu ismun. Dan kata yang kedua, dakhala al-mudarrisu. Kata yang kedua, al-mudarrisu. Ismun. Dia adalah isim. Wa hadzal ismu alladhi ya'ti ba'dal fi'li ismuhul fa'ilu. Lihat penjelasan yang sangat sederhana, tapi mudah-mudahan insyaallah dipahami. Wa hadzal ism, dan kata benda ini, alladhi ya'ti ba'dal fi'l, yang datang setelah fi'il, ismuhu, namanya adalah al-fa'il, pelakunya, subjeknya, pelakunya, al-fa'il, pelaku, yang melakukan pekerjaan. Kemudian sebagai tambahan penjelasan, Al-Mudaris berkata, al-fa'ilu marfu'un. Al-fa'il, antum lihat di sini, kata benda setelah fi'il yang disebut al-fa'il, kondisinya marfu'un. Nah, jadi sudah kita jelaskan makna marfu'. Apa tadi, Akh Abdul Ghaffar, makna marfu'? Marfu'un huwal ismul ladhi fi akhirihi dhammah. Nah, isim yang di akhirnya ada dhammah, Masya Allah. Afahimtum? Al-Mudaris berkata kepada para tulab, afahimtum? Tolong baca keterangan at-tulab. Naam, fahimna walhamdulillahi. Naam. Ya, kami memahaminya, alhamdulillah. Masya Allah. Setelah dengan penuh kesabaran para siswa mendengarkan, alhamdulillah mereka paham sekarang. Dan ada tambahan di sini dari salah satu murid, Ali, tolong dibaca. Ya Ustaz, kulta qabla yaumaini innal kalimata thalathatu aksamin. Ma hiya ana nasituha. Nah, terjem ya. Wahai Ustaz, bahwa engkau dua hari yang lalu mengatakan bahwa kalimat itu terdiri dari tiga macam. Al-kalimat di sini maknanya apa? Kata. Nah, perlu dicermati di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, terutama yang baru saja belajar bahasa Arab, bahwa al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa kita. Adapun kalimat yang kita kenal dalam bahasa kita, bahasa Arabnya adalah al-jumlatu, al-jumlah. Maka harus jeli di sini membedakan mana al-jumlah, mana al-kalimah. Al-jumlah maknanya kalimat, adapun al-kalimah maknanya kata dalam bahasa kita. Nah, sekali lagi terjemahkan ya Abdul Ghaffar. Nah, wahai Ustaz, bahwa engkau dua hari yang lalu mengatakan bahwa kata terdiri dari tiga macam. Nah, apakah itu? Saya telah lupa. Nah, Ali berkata, ana nasituha, saya lupa. Nah, maka al-mudaris melontarkan pertanyaan kepada para siswa. Man ya'rifu hadha? Siapa yang tahu ini? Siapa yang masih ingat maksudnya? Tafadhal, apa kata Hashim? Ana aqsamul kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. Nah, saya ingat. Nah, saya ingat ya. Macam kata adalah isim, fi'il dan huruf. Naam. Di sini Hashim yang ingat bahwa tiga macam daripada kata dalam bahasa Arab ternyata yang pertama adalah al-ismu, kata benda, al-fi'lu, kata kerja, dan yang ketiga al-harfu, huruf. Nah, setelah ini al-mudaris mulai menjelaskan satu persatu daripada ketiga kata tadi. Tapi di sini dengan melontarkannya kepada para siswa. Hati mithalan likulli wahidin minha ya Amru. Al-mudaris berkata kepada Amr, hati mithalan, berikan satu contoh. Likulli wahidin, berikan contoh untuk setiap dari minha dari ketiga macam kata tersebut. Ya Amr, wahai Amr. Maka Amr di sini menjelaskan, tolong dibaca. Alismu nahu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Naam. Isim contohnya adalah kitab, buku, wa qalamun pena, wa talibun pelajar laki-laki, wa rajulun seorang lelaki, wa mudarrisun guru laki-laki. Naam. Wal fi'lu nahu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yusilu waktub waqra. Masyaallah. Dan fi'il contohnya kharaja, keluar, wa sajada, sujud, wa yajlisu, sedang duduk. Naam. Wa yusilu, sedang mencuci, waktub, tulislah, waqra, bacalah. Nah, masyaallah. Sepertinya Amr di sini siswa yang cukup cerdas. Sampai-sampai dia bisa menyebutkan tiga bentuk fi'il. Padahal para siswanya baru belajar hal yang paling mendasar bahwa kata itu ada tiga macam. Tapi masya Allah. Fadhal, wasil ya. Wal harfu nahu fi wa ila wa min wa na'am wa la wa lan wa lam wa sin kama fi sa'akulu. Sa'akulu. Na'am. Dan huruf contohnya fi wa ila wa min ya. Fi di ila ke min dari, wa na'am, ya, wala, tidak, walan, walan. Nah, teruskan, tidak saya terjemahkan, langsung saja. Walan, wasin, dalam contohnya seperti, sa'akulu, saya akan makan. Masya Allah. Maka al-mudaris berkata kepada Amr, seperti Amr ini andalan guru sepertinya, masya Allah. Ahsanta ya Amru. Bagus. Kamu bagus sekali, wahai Amr. Kemudian guru berkata kepada para siswa, istarihu qalilan. Istirahatlah kalian sebentar. Nah, sepertinya setelah teori-teori nahwu dijelaskan di sini, para siswa mulai kelihatan letih, maka guru mengatakan, istarihu qalilan, istirahat sebentar. Nabda'ud darsal jadida fil hissatil qalimah. Kita akan mulai pelajaran baru di pelajaran berikutnya, di jam pelajaran berikutnya. Kemudian Hashim sebelum istirahat dia bertanya kepada al-mudaris, tolong dibaca apa pertanyaan Hashim. Araja al-mudiru min Makkata ya ustadu. Apakah al-mudir presiden ya? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Apakah kepala sekolah telah pulang ke dari Makkah wahai ustad? Al-mudaris mengatakan lama, belum. Sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Dia akan kembali dua hari ke depan insyaallah. Kemudian di sini ada penjelasan tentang kondisi ba'da khamsi daqa'iqa. Mana ba'da khamsi daqa'iqa? Setelah 5 menit. Setelah 5 menit. Nah, 5 menit kemudian, ini setelah 5 menit berjalan, al-mudaris berkata kepada at-tullab, "Anabda'ud darsal jadida Apakah kita mulai pelajaran baru? Apa kata At-Tullab? Mahlan ya Ustaz, lama naktub ma katabta ala saburati. Pelan-pelan wahai Ustaz. Naam. Kami belum menulis apa yang telah engkau tulis di papan tulis. Masya Allah. Barakallahu fiqh ya Abdul Ghaffar wa jazakallah. Barakallahu. Nah, sebagaimana dari kata Al-Mudaris, kita istirahat sebentar. Bagaimana Abdul Ghaffar? Ya Hamdani. Astarih qalilan. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhali. Baik, khalayak salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di saluran Tilawatil Quran dan Kajian Islam dalam program kajian malam hari ini. Bimbingan bahasa Arab di jilid kedua pada kitab Durusul Ghotil Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha. Insyaallah kita akan kembali saat lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Nah. Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Khotbah salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan buku panduan Durusul Ghotil Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha dengan pembimbing Ustadz Hamzah Abbas LC hafizahullah taala. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sebelum jeda tadi, kita telah membahas dan juga membaca beberapa percakapan atau hiwar yang ada pada pelajaran ke-21. Ada yang baru saja bergabung dapat membuka buku Anda, yaitu buku Durusul Ghotil jilid kedua, langsung ke halaman ke-144, yaitu pelajaran ke-21. Dan berikutnya kita akan kembalikan kembali kepada Al-Ustaz untuk melanjutkan pembahasan kita. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa marah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dialog yang cukup panjang di pelajaran 21 ini. Dan waktu kita tidak banyak. Di sini kalau kita perhatikan dengan jeli dialog yang disuguhkan, di sini fokus pembahasan di Darsul Hadiyah wal Ishrun pelajaran 21 ini adalah terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang majzum. Fi'l mudhari' yang kondisinya adalah majzum. Tadi sempat disuguhkan ada beberapa istilah-istilah, ada istilah marfu'. Kemudian sebelumnya di pelajaran, dua pelajaran sebelum ini, tepatnya di pelajaran 18 atau 19, di situ sebelumnya ada al-fi'l mudhari' yang mansub. Sehingga di sini disimpulkan bahwa, di khususnya di pertengahan buku ini, sampai bagian akhirnya, kita akan mendapatkan penjelasan tentang kondisi, tiga kondisi al-fi'l mudhari'. Secara i'rab, kalau antum perhatikan, bahwa al-fi'lul mudhari' dan fi'l pada umumnya, tidak lepas daripada tiga kondisi. Yang pertama, kondisi fi'l itu marfu', dan ini khusus untuk fi'l mudhari'. Kemudian, ada fi'l mudhari' yang mansub, dan ada fi'l mudhari' yang majzum. Sehingga pembahasan i'rab di isim dengan fi'il mudhari' agak sedikit berbeda. Kalau i'rab di isim ada marfu', ada isim yang marfu', ada isim yang mansub, dan ada isim yang majrur. Tidak ada yang majzum, majrur. Adapun di fi'il mudhari' hampir sama dengan isim. Pertama kondisinya marfu', kemudian mansub, yang ketiga majzum. Ini yang membedakan antara fi'il dan isim. Kalau isim ada istilah majrur, adapun fi'il istilahnya adalah majzum. Dan fi'il mudhari yang marfu' sudah kita bahas. Begitu pula fi'il mudhari yang mansub juga sudah kita bahas di pelajaran 19 tepatnya. Dan sekarang kita disuguhkan di pelajaran 21 ini tentang al-fi'il mudhari yang majzum. Dan majzum sebagai mukaddimah di akhir pembahasan pada malam ini. Ya, nanti insyaAllah akan kita jelaskan lebih rinci di pertemuan berikutnya insyaAllah. Sebagai mukaddimah, bahwa al-mudhari' al-majzum. Al-majzum adalah kondisi di mana fi'il mudhari' akhirnya disukun. Dan terkadang kita akan temukan ada juga fi'il mudhari' yang tidak disukun tapi punya tanda lain majzum. Dan yang ketiga, ada fi'il mudhari' yang majzum tapi tidak ada perubahan. Maka di sini secara global kita katakan ada tiga kondisi fi'il mudhari' majzum Yang pertama majzum dan tanda majzumnya adalah sukun. Dan yang kedua majzum tapi tanda majzumnya adalah hilangnya huruf nun. Dan majzum yang ketiga adalah kondisi majzum tapi tidak ada perubahan yang kita temukan dalam fi'il mudhari' tersebut. Dan ini persis seperti pembahasan tentang al-fi'il mudhari' yang mansub. Hanya saja yang mansub dengan fathah. Kalau di sini di fi'il mudhari' yang majzum maka dengan sukun. Yang insyaAllah nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Dan kiranya sampai sini dulu pembahasan kita, Abdul Ghaffar. Tidak banyak yang bisa kita bahas pada malam ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita untuk terus belajar bahasa Arab. Dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Kita kembalikan ke Al-Qabat Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kirim. Namsat barakawafikum. Berikut sebelum kita tutup kajian kita, dari beberapa pesan singkat telah masuk pertanyaan dari para pendengar maupun pemirsa. Di antaranya kita bacakan dari hamba Allah Citarab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya pada halaman ke 141. 141. Latihan ke-6. Iya. Di nomor 2 Ustaz. Iya, latihan ke-6 di nomor 2. Mengapa fa'il di belakang maf'ulun bih bukannya fa'il sebelum maf'ulun bih? Iya. Demikian. Ya, memang kalau kita lihat pola kalimat dalam bahasa Arab, memang normalnya adalah fi'il, kemudian setelahnya fa'il, baru setelahnya al-maf'ul bih. Fi'ilnya, kemudian subjeknya, pelakunya, kemudian objeknya. Namun terkadang dalam bahasa Arab itu uniknya, terkadang ini bisa keluar daripada kondisi yang sering kita lihat. Dan contohnya di latihan ke-6 di halaman 141 antum lihat dakhalat dukanal barihata lisun. Telah masuk ke toko tadi malam pencuri. Antum lihat pencurinya di sini, fa'ilnya, pelakunya di belakang. Maf'ul bihinya, al-maf'ul bihinya adalah ad-dukana. Dan ini biasa dalam bahasa Arab, hal yang bukan hal yang asing dalam bahasa Arab. Maka untuk menentukan fi'il dan mana fa'il, mana maf'ulun bih, perlu kejelian dari pihak yang membaca. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kalau antum perhatikan ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, di sini persis seperti yang terjadi pada latihan ke-6 nomor 2 ini. Fa'il di belakang, maf'ul bih di depan. Innama yakhshallaha, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah. Allah di sini sebagai maf'ulun bih. Min ibadihi, dari hamba-hambanya adalah al-ulama'u. Al-ulama'u di sini kalimat yang paling akhir dalam ayat ini justru fa'ilnya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Maka di sini hal yang biasa adanya urutan-urutan yang terkadang keluar daripada urutan-urutan yang biasa kita kenal. Memang seringnya di contoh-contoh di jilid yang kedua ini seringnya setelah fi'il fa'il. Ini bermaksud agar memudahkan para pemula. Jadi untuk pemula bahasa Arab memang terkadang dibutuhkan soal-soal yang sederhana. Di antara cara kita mensederhanakan contoh adalah biasanya fa'il diletakkan setelah fi'il. Di awal-awal demikian, dalam rangka untuk memudahkan pemula agar bisa mengetahui dan terbiasa menentukan mana fi'il dan mana fa'il. Namun setelah berkembangnya mufradat, berkembangnya kaidah-kaidah, dan berkembangnya pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, ketika ada contoh lain, terkadang kita akan buat lebih sulit dalam rangka untuk melatih. Maka seperti ini. Dan kuncinya, kalau kita perhatikan di sini, kuncinya untuk mengetahui mana fi'il dan mana fa'il adalah makna. Pemahaman terhadap makna dari sebuah mufradat. Karena kalau kita lihat, kalau kita tahu maknanya, kita akan bisa mengetahui dengan langsung mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ulun bih. Maka di sini semata-mata bukan hanya sekedar kita memahami kaidah. Yang pertama kali yang penting untuk diketahui sebelum memahami kaidah adalah ma'ani al-mufradat. Makna atau arti daripada sebuah kosakata. Dari situ baru ketahuan mana fa'il, mana maf'ulun bih. Karena ketika seseorang tahu makna ad-dukan toko dan lisun adalah pencuri, maka langsung kita dapat mengetahui tidak mungkin ad-dukan di situ sebagai fa'il dan tidak mungkin lisun sebagai maf'ulun bih. Dari segi mana akan rusak. Maka memahami ma'anil mufaradat ini penting sekali dalam bahasa Arab, dan itu nanti akan membantu, sangat membantu dalam memahami mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ulun bih dalam jumlah fi'liyah. Maka penanya, mudah-mudahan Allah berikan terus kemudahan, terus belajar, kembangkan terus ma'ani al-mufradat yang sudah ada, kemudian baru setelah itu kita gunakan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, semoga Allah mudahkan untuk semua. Amin. Berikutnya satu pertanyaan kembali, kita bacakan Ustaz. Ya. Ustaz, apakah zu dan zi untuk laki-laki saja digunakan? Iya, dan ini sudah kita belajar juga, kalimat zu dan zi, karena ini untuk mudzakkar, karena nanti mu'annasnya, dan ini juga mu'annasnya juga sudah kita pelajari adalah zatu. Zu, zi, dan za, tidak hanya dua sebenarnya, tapi tiga, bisa zu dengan waw, zi dengan ya, dan za dengan fathah, dengan alif. Ini ketiga-tiganya untuk mudzakkar. Adapun untuk mu'annas, maka kita gunakan kalimat zatu. Dan nanti mudah-mudahan di pelajaran berikutnya akan kita temukan contoh-contoh terkait dengan zatu untuk mu'annas. No. Nah. Dan demikian Ustaz, beberapa pertanyaan yang kami bacakan dari pesan singkat. Yeah. Mungkin kita akan tutup saja perjumpaan kita di pelajaran malam hari ini. Mohon disampaikan sebagai titam terakhir Ustaz. Ya, sebagai penutup daripada pembahasan kita malam ini, tadi sudah kita jelaskan bahwa fokus pembahasan yang nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lebih rinci pembahasannya adalah tentang al-fi'il mudhari yang majzum. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa kondisi fi'il mudhari yang majzum ada tiga. Terkadang kita temukan fi'il mudhari majzum dengan sukun, kemudian ada fi'il mudhari yang majzum dengan hilangnya salah satu huruf, huruf nun untuk fi'il mudhari yang berakhiran dengan nun. Dan ada al-fi'il mudhari yang majzum tapi tidak punya tanda. Tetap seperti itu, tapi kondisinya disebut kondisi majzum. Dan nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya lebih rinci. Dan kiranya cukup sampai sini dulu. Saya tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.